Yakobus hondongam 2. Inganna kuak salah suwungku, daun paken dia apa seelah-seelah lampin awammu laku hupatau, aka tomatapak kuak lenga Yesus Kristus Dewa Tanta tomatande. Maka to den tau sule menta mapak hempungamu mak sisim bulawan anna mak pohewa mapia, mane sule dukat mesa to mase-mase, kada kaya pohewana, anna mpak kasaleya yendo to mak pohewa mapia lambik muanna, oko kue tainde yang mapia. Sapok muannya indo to mase-mase, kek dek kue tadipe. Batu muam, oko ko dio indi ampe na pe hondoangku. Tak daka demi pak sek lai lampe nawammu, ana tak daka mpada ding kuak kalemu to mahoto mak pikik kadake. Pehingi ia inggan na kuak sola suwungku to kupakamaja. Aka to mase-mase lan indelino na pile ia puang ala ta'ala, mendadi to makake langkamata pasam, anayan to sihatan nuntahima mana ilang kapahentaan na puang ala ta'ala, indo puhana dan dia lako tong kamasei. Sapo iko, umpetuna kuak to mase-mase. Mui keladaa, indo ya to makakom paka mase-mase kuak, anana bahui kuak lako olona to mahotto. Anna taya hakati atawian nindo untele sanga handam matande, tumpolala nak mendadi umakna. Sapo makak to keuntuh isikda-sikda kuak to nendo sinna pepondongan na puang ala ta'ala, tisuha ilambat takada masehona nangwa. Kamasei kuak padamu hupa tau, umba susiung kamasei kalem. Ya mak gok mapiang kuak to'o. Sapok makak del liupi, pak seklasek lai lampak pala kuak muak, ya to'o ungkah kuak dosa, anai tan to'o naungi tandaan diwa, untek ka kuak pahentana puang Allah Ta'ala. Menna-menna untek ka pimesa pahentana puang Allah Ta'ala, tau ya to'o, dianggak untek ka asan indo pahentana tuhu innam. Akaya mu'uai. Daun lulua pak bane tawam. Ya sian duka mu'uai. Daun papatean na. Dadi maka taung kuak lulu pak bane tawas sapok papatean da kuak. Tente sian kuak to untek ka pahentana puang Allah Ta'ala. Dadi, lompa pia manapa hako ayat tulakmu, sola pak palakuamu, akalana hotok kuak puang Yesus situhuk pahenta, to kuasa ulapasah hupatau. Aka to taung kamasai solana, tak luka lana kamasai puang Allah Ta'ala kena hotoi. Sapok tung kamasai solana, lompat dai pak tahungkungan lako kalena. Oinggan na kuak sola suungku, akang gunana keden ni tau muuai. Kau mesa ayak to matappa, sapok tak den tanda anggau mapia na palako. Malah akan napo salama indo kamatappasanna. Maka hapan na den mesa sola tamuane haka battu haka baine, tak siampuan puhewa, anna tak desina ande. Akang gunana keden kuak mesa makkada lako muaam, lanunduk ko masakke na api mahu hindim. Laden di to baju makambamu, anna labosak ko kinande, sapo tak den na beeng kapahaluan niya to lako indo tau. Susin to luka diona kamatappasam, maka tak dipasitonda panggawam, ia setonganna indo kamatappasan niya to'o labu. Maka den tau muuai, den niko kamatappasammu, anak den kau panggawangku. Ya laku timbai kuwa, paitai pak kamatappasammu, tak sitonda panggawam, anaku paitai ko kau kamatappasanku, tandani lam panggawangku. Ungkatappa ya le, muua anggam mesa puang Allah Ta'ala. Mapia duka ya to'o. Sapok na katapai duka inggan na setang kahkahya to'o, anna lumalak mahea. Oak to maho, manggik dako kak to dipitai diwa, kamatapasan tak sitonda panggawan tak denggunana. Tak daka Abraham nene to tapo nene nasangai puang Allah Ta'ala, to malolo, akapak palakuan na watunna anna umpehumalasan ni Isak anak na yawa ungiam pehumalasam. Dadi makaleso diwa, kamatapasan pahalu dipasitonda panggawam. Anilam panggawam naungi sundung kamatapasam. Yagan na untaw indo tisuha ilambat takada dewata nawa. Ung katapai puang Allah Ta'ala Abraham, napulalan na sangai to malolo. Yanto napulalam, anna digalla un Abraham, sasi pakamajan na puang Allah Ta'ala. Dadi, makaleso na muissam muua, disangai malolo hupatau, aka panggawan na taya kahana anggamandi kamatapasan na. Susisian duka rahap yolona, mesa baine pasunda, sapok na sangai duka puang Allah Ta'ala to malolo, aka pampamoloin na, wattunna annam bawai tama banuanna indo to nasua Yosua mak pesikdim, annamane na pamoloi na petela lasenga mulai kalena. Umba susi bata puntinna hupatau ketai dempenawanna, ya to'o mate, Susisianto luka kamatapasan ketai si tonda panggawam, ia to'o labu.